Dahulu aku selalu nyaman ada di pangkuanmu. Bercanda tawa seperti tiada beban. Tak pernah engkau tunjukkan kesedihanmu. Yang ku tahu hanya senyum yang kau beri. Terima kasih untuk semua yang kau beri. Jadi bekal kuatku saat ini. Ayah kaulah pelindungku. Sungguh rindu kepadamu. Bayanganmu selalu di sampingku. Tuhan jagakanlah dia. Bahagiakanlah dia. Betapa ku sayang, betapa ku rindu. Ayah, doaku selalu untukmu. Tak pernah engkau tunjukkan kesedihanmu. Yang ku tahu hanya senyum yang kau beri. Terima kasih untuk semua yang kau beri. Jadi bekal kuatku saat ini. Sungguh rindu kepadamu. Bayanganmu selalu di sampingku. Tuhan jagakanlah dia. Bahagiakanlah dia. Betapa ku sayang, betapa ku rindu. Ayah kau rindu kepadamu. Bayanganmu selalu di sampingku. Tuhan jagakanlah dia. Bahagiakanlah dia. Betapa ku sayang, betapa ku rindu. Betapa ku sayang, betapa ku rindu. Ayah, doaku selalu.